tempatnya berpacaran. Hai indah terasa bila nampak bulan. Oh bulan, oh bulan, saksi keindahan. Siapa saja yang sedang berpacaran, selalu kau bulan yang menjadi saksi. Oh bulan, oh bulan, saksi keindahan. Siapa saja yang sedang berpacaran, selalu kau bulan.